بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan bacaan kita dari Syarhu Sittati Mawadhi' Minas Sirah. Dan pada bacaan kita yang lalu telah kita baca Al-Mawdi'u Tsalits, bagian yang ketiga ataupun tempat yang ketiga, di antara kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah tauhid dan aqidah. Kisatu qira'ati sallam surat An-Najmi. Kisatu kira'atihi sallallahu alaihi wasallam surata an-najmi, zahir surata yang maf'ulun bi dari kira'ah, karena ini apa? Masdar, beramal seperti amalan fi'il. Kisah pembacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam surah an-najm bihadratim, yang dihadiri oleh mereka kaum musyrikin. Falamma balagha afara'aytumul lata wal uzza, ya, pada saat Nabi alaihi salatu wasallam sudah sampai pada bacaan ayat ini, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي تِلَاوَتِهِ, maka syaitan pun melemparkan, itu maksudnya menyelundupkan, ya, ucapannya di sela-sela ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sela bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap surah ini, ya, sehingga kaum musyrikin menyangka bahwasanya kalimat tilqal gharaniqul ula, yaitulah al-gharaniqul ula, maksudnya sembahan-sembahan ataupun berhala-berhala yang tinggi ataupun mulia tersebut, ya, jadi benar al-ula di sini bermakna apa yang mulia ataupun yang tinggi. Tilqal gharaniqul ula, ya, wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sesungguhnya syafaatnya mereka itu sangatlah diharapkan. Jadi kaum musyrikin mendengarkan, ya, kalimat ini sehingga dikiranya ini adalah bacaannya Nabi alaihi salatu wassalam, padahal ini syaitan yang menyelipkan dan menyelundupkan kalimat tersebut di sela-sela bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum musyrikin pun merasa bergembira, ya, merasa apa? Bergembira bahwa dikiranya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyetujui, ya, apa yang mereka lakukan. Maka pada saat Nabi alaihi salatu wasallam sujud tilawah pada surah ini, fasjudu lillahi wa'budu, maka kaum musyrikin pun juga ikut sujud. Ya, mereka ikut apa? Ikut sujud. Nah, dan kisah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizullah dalam syarahnya beliau ini, bahwa ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengingkarinya seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab beliau tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim, yang lebih populer dengan Tafsir Ibnu Katsir. Dan di antara mereka ada para ulama yang menghasankannya seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, pal muhim ikhwani fiddin, Syekh mengatakan di sini, kita lanjutkan, maksudus syekhi min iradiha. Akuan ini beberapa hari ini saya agak kurang apa sehat. Taib. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, maksudu syekhi min iradiha, maksudnya syekh dari apa menyebutkan kisah ini, ya, maksudnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, maksudu syekhi min iradiha anna al-musyrikin yaquluna, bahwasanya sesungguhnya kaum musyrikin mereka itu berkata, nahnu la na'budu hadhihi al-asnam, kami tidak menyembah, ya, berhala-berhala ini, patung-patung ini, ala i'tiqadi anna takhluq wa tarzuq wa tanfa' wa tadur, dengan meyakini bahwasanya berhala-berhala ini yang mencipta dan memberikan rezeki ataupun memberikan manfaat dan bisa memudaratkan. Wa inna ma na'buduha talaman lisyafa'ah, sesungguhnya kami menyembahnya, maksudnya mendatanginya, Karena mungkin mereka juga tidak ridho kalau dikatakan kalian menyembah. Ya. Tapi mungkin mereka akan mengatakan, kami mendatangi tempat-tempat ini, berhala-berhala ini, kuburan-kuburan ini, talaban li syafaati, untuk apa? Mencari syafaat. Ya. Artinya kami jadikan sebagai perantara, kami jadikan sebagai penghubung, jembatan. Karena mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Bi an tashfa'a lana 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia memberikan syafaat, yaitu menjadi perantara kami. Dia menjadi perantara buat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Fallahu abtala hadha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan apa yang mereka yakini dan ucapkan ini. Wa aqarra al-Qur'ana ala ma huwa alaihi min ibtali ibadatiha. Dan Al-Qur'an ia tetap masih menetapkan terhadap apa yang mereka lakukan berupa pembatilan ibadah yang mereka lakukan. Wa abtala ma alqahu asyaitanu fi tilawati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan, menghapuskan apa yang diselundupkan, dilemparkan oleh syaitan di sela-sela bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salla nabiyahu alaihi salatu wassalam wa adhaba anhu al-huzna bi anna hadha yajri ma'a man ya qablaka ma'a man qabla bi anna hadha yajri ma'a man qablaka min ar-rusuli ya. Naam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ya menghibur nabinya dan menghilangkan darinya kesedihan bahwasanya apa yang beliau alami ini juga pernah dialami oleh para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Naam. Bi anna hadha yajri ma'a man qablaka min ar-rusuli. Ya. Bahwasanya apa yang terjadi ini pada wahai Muhammad ini juga pernah dialami. Ia juga pernah berlaku ya kepada para rasul-rasul sebelum engkau. Faqala, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 52, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau. Wala nabiyyin, tidak pula seorang nabi. Illa idza tamanna, kecuali apabila rasul ataupun nabi tersebut tamanna ay membaca alqa syaitanu fi umniyati, maka syaitan pun melemparkan, menyelundupkan, menyelipkan masuk pada bacaannya rasul ataupun nabi tersebut ya ucapan-ucapan syaitan. Fayansahullahu ma yalqa syaitan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan, menghapuskan apa yang diselundupkan oleh syaitan tersebut dari ucapan-ucapannya. Thumma yuhkimullahu ayatik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan, menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah ya, ayat ini ya dari sisi makna sebenarnya sangat memperkuat ya apa yang terkandung dalam kisah tadi ya, yang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau hasankan karena adanya banyaknya jalan-jalannya ya. Nah, wallahu alam. Baik. Ya'ni tala, illa idza tamanna ay tala, membaca. Fattamanni huna ma'nahu at-tilawa, maka tamanni ya dalam ayat ini maknanya adalah tila at-tilawa, bacaan. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana ya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dan di antara mereka ada yang orang-orang ummiyun, tidak mengetahui Al-Kitab ya illa amani, kecuali hanya amani ay tilawatan faqat, ay bacaan saja. Wala ya'rifuna al-ma'ani, dan dia tidak mengerti maknanya. Wa kama fi qawli asy-syair fi Utsman radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair yang berkaitan tentang Utsman radhiyallahu anhu, tamanna kitaballahi awwala lailahu, maknanya tamanna ay qara'ah. Qara'a tamanna kitaballahi tamanna. Bahwasanya dia Utsman membaca kitab Allah awwala laili, di awal malamnya. Ya. wa akhirahu laqa hamaman maqadiri, ya, dan pada akhirnya beliau pun menemukan apa yang telah Allah takdirkan baginya pada saat beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij, ya. Sebutkan bahwasanya beliau sementara ibadah ataupun salat ataupun sedang membaca Al-Qur'an, kemudian datanglah orang-orang Khawarij membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Wahiya al-lailatu allati qutila fiha radhiyallahu anhu, yaitu pada malam pada saat beliau dibunuh pada malam itu. Kana awwalal lail yatahajjat, adalah beliau di awal malam melakukan salat tahajjud, wa yatlul Qur'an, dan beliau membaca Al-Qur'an. Tsumma hajama alaihi al-khawarij, kemudian diserang, beliau diserang oleh orang-orang Khawarij. Wa qataluhu radhiyallahu anhu fi akhir al-lail, dan mereka membunuhnya di akhir malam, ya radhiyallahu anhu. Bima'na tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhirahu laqal hamaman maqadiri. Qala asy-syahidu min al-bait, yang diinginkan lafaz yang diinginkan dari bait syair ini, qaulu tamanna kitaballahi talahu, ay tamanna kitaballahi, bahwasanya boleh membaca kitaballah Al-Qur'an. Fattamanna ataupun fattamanni yuradu bi at-tilawah, maka tamanni bermakna tilawah, bacaan. Fa yakunu al-ma'na idza tamanna ay talal kitab, sehingga makna ayat tadi idza tamanna ay talal kitab, apabila dia membaca Al-Kitab. Alqa syaitanu fi umniyati, yakni fi tilawati, syaitan pun melemparkan, yaitu menyusupkan, fi umniyati, yakni fi tilawati, pada bacaannya, ay kalimatun, atau kalimatin yadhunnuha as-sami'u min kalamin rasul, sehingga dikira, itu kalimat-kalimat syaitaniyah, yang disangka oleh si pendengar, bahwa itu adalah ucapannya Nabi SAW, wahya min kalamin syaitan, padahal itu, ya, ucapannya syaitan. Walakinna Allah lahu bil mirsad yubtilu kalam asyaitan wa yuhkimu ayatihi, ya, subhanahu wa ta'ala, akan tetap jidala Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga, yang maha mengawasi dan membatalkan ucapan-ucapan syaitan, kemudian menetapkan, mengukuhkan ayat-ayatnya. Lianna Allah hafizun dinahu wa hafizun kitabah, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga agamanya ini dan menjaga kitabnya. Fasyahidu minha, naam, bahwasanya yang diinginkan dari kisah ini, anna al-musyrikina farihu lamma dhannu anna rasulah sallam wafakahum bikalamin ladhi dhannauhu minal rasuli wa huwa minas syaitan. Bahwasanya sesungguhnya kaum musyrikin merasa gembira karena mereka mengira, menyangka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam wafaqahum, yakni sepakat, maksudnya sama dengan mereka, bil kalamil ladzi dhannahu minar rasul, dengan ucapan yang dikira bahwa itu berasal dari Rasulullah SAW, wa huwa minasy syaitan, pada itu dari syaitan. Jadi mereka kaum musyrikin begitu bergembira ketika dia mendengarkan ucapan-ucapan syaitan. Tilkal ghoran yaqul ula, itu adalah sembahan-sembahan yang apa namanya, yang mulia. Naam. Wa inna syafa'atahunna la turtaja, dan sungguhnya syafaatnya mereka sangatlah diharapkan. Ya, dikiranya itu berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, mereka katakan bahwa ya kami sebenarnya tidak menyembah mereka kecuali hanya apa? Menginginkan syafaat dari mereka. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, Muhammad sudah membaca kalimat ini, ya berarti dia setuju dengan apa yang kita lakukan. Ya, padahal itu dari syaitan. Baik. Jadi farihu lamma dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafaqahu. Mereka gembira karena dikira bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sudah sepaham dengan mereka, sepakat dengan mereka dengan ucapan yang mereka sangka bahwa itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa minasy syaitan, padahal itu dari syaitan. Ya, anna talabasy syafa'ati minal asnami la ba'sa bi, bahwasanya mencari syafaat, ya, minta syafaat melalui berhala-berhala tersebut tidak mengapa. Wa farihu bidzalik, sehingga mereka pun gembira. Tsumma inna Allah jalla wa ala abtala dzalik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membatalkannya. Wa bayyana annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi azza wa jalla, dan beliau menjelaskan bahwasanya tidak boleh beribadah selain kepada Allah Azza wa Jalla. La'i kasdin kana, dengan tujuan apapun. Ya talabas syafa'at atau ghairu, sama saja. Tujuannya cari syafa'at atau menjadikan mereka sebagai perantara ataukah selainnya. Al-ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini adalah hak milik Allah semata. Wa la yajuzu ibadatu ghairillahi li'ayyi kasdin kana, dan tidak boleh beribadah selain kepada Allah dengan tujuan apapun. Nah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurru wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain dari Allah terhadap yang tidak bisa memudaratkan mereka, tidak bisa memberikan manfaat pada mereka. Wa yaquluna, dan mereka katakan, ha'ula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah ya pemberi syafaat, perantara-perantara kami di sisi Allah. Juga Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi, dan orang-orang menjadikan sesembahan selain dari Allah ya awliya'a, mana abudu, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah sama hadza syirkan wa abtala, Allah Subhanahu wa taala menamai apa yang mereka lakukan sebagai bentuk kesyirikan, walaupun tujuannya mereka mengatakan bahwa mereka adalah perantara kami. Kami hanya jadikan perantara. Naam. Baik. Allahu samma hadza syirkan wa abtala, Allah Subhanahu wa taala menamai bahwa ini adalah bentuk syirik dan Allah membatalkannya. Wa ma qala ar-rasulu hadhihi al-kalimati allati fi fil qissati wa innama qalaha asy-syaitan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat ini yang mereka dengar pada kisah ini, hanyalah kalimat-kalimat itu datangnya dari syaitan, diucapkan oleh syaitan. Wa hadha min babil ibtila'i wal imtihan, dan ini masuk dalam pembahasan ujian. Ya. Li ajli ayyatamayyiz al-khabithu min at-thayyib, agar bisa terbedakan antara yang khabith, yang buruk, yang jelek dari yang baik. Tsumma inna Allah yuzilu hadhihi al-fitnata wa yubqi al-haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan fitnah itu, menghapuskan fitnah tadi, wa yubqi al-haqqa, dan menetapkan yang hak. Hadza qad jara ma'ar rusuli qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga pernah terjadi, juga pernah berlaku pada rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jara alaihi mithlu ma jara 'ala ar-rusuli min qablih, ya. Dan juga apa yang beliau alami ini juga telah berlaku, pernah terjadi pada rasul-rasul sebelum beliau. Fa hadza fihi dalilun 'ala butlani i'tiqadi 'abadatil quburi wa ghairihim. Dan pada perkara ini ada pendalilan akan batilnya apa yang diyakini oleh mereka para penyembah kuburan dan selain dari mereka, alladzina ya'buduna al-qubur, di mana mereka menyembah kuburan, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nahnu na'lamu annahum la yadhurrun, kami paham dan mengetahui bahwasanya mereka ini tidak bisa memudaratkan karena sudah mati, wa la yanfa'un, juga tidak bisa memberikan manfaat, wa la yakhluquna wa la yarzuqun, kami juga tahu meyakini bahwa mereka tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan rezeki, wa innama hum salihun, sesungguhnya mereka itu hanyalah orang-orang yang saleh. Natawassatu bihim ila Allah, kami menjadikan mereka sebagai perantara ya kepada Allah. Wa natlubu minhum syafa'ah, dan kami meminta kepada mereka untuk menjadi syafa'at, yaitu perantara buat kami. Nah. Wa innana, dan sesungguhnya law aqrarnahum ala dzalika ma sara bainana wa bainahum khilaf, dan sesungguhnya seandainya kita menetapkan apa yang mereka lakukan ya, maka tentu tidak akan terjadi antara kita dengan mereka perselisihan, perbedaan. Wa inna mashtaddatil adawatu bainana wa bainahum lamma ankarna alaihim hadza wa i'tabarnahu syirkan, dan sesungguhnya semakin kuat permusuhan mereka antara kami dengan mereka pada saat ya kita kami mengingkari mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan itu kami anggap sebagai syirik. Kama ankarahu Rasulullah SAW, sebagaimana yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Wa kama ankarahu al-Qur'an fi ayatin, sebagaimana yang diingkari oleh Al-Qur'an ya di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an. Hadza huwa maqsudu asy-syekh min iradi hadhihi al-qissah, inilah maqsud dari Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan kisah ini. Fa huwa yaqulu ya, maka beliau katakan, innahum yafrahuna law faqanahum ala hadzal kalam, sesungguhnya mereka akan bergembira seandainya kita menyetujui ya ucapan mereka ini. Seandainya kita mendukung mereka bahwa iya, mereka adalah orang-orang yang soleh, ya tidak mengapa kalian minta syafaat, ya karena itu bukan bentuk ibadah ya kepada mereka. Ya tentu orang-orang kuburiyun dari kalangan orang-orang Syiah, orang-orang Rawafidah, orang-orang Sufi dan yang semisal dengan mereka tentu tidak akan menjadikan Ahlus Sunnah yang mereka sebut sebagai Wahabi sebagai musuh mereka. Naam. Wa qulna ma dama annakum ma taqsuduna minna anna takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru wa inna ma qasdukum minna asy-syafa'ah fa hadza amrun la ba'sa bih. Dan seandainya kita katakan ma dama annakum ma taqsuduna minna, selama kalian tidak memaksudkan dari berhala-berhala itu, anna takhluqu, bahwasanya itu dapat mencipta, wa tarzuq, bisa memberikan rezeki, wa tanfa'u, bisa memberikan manfaat, wa tadurru, ataupun memberikan mudarat, wa inna ma qasdukum minna asy-syafa'ah, dan sesungguhnya hanyalah maksud kalian mendatangi berhala-berhala itu, kuburan-kuburan itu adalah untuk meminta syafaat, fa hadza amrun la ba'sa bih. Nah, seandainya kita katakan bahwa ini adalah perkara yang kita katakan tidak mengapa, ya maka tentu mereka tidak akan mengingkari, dan boleh jadi mereka akan menjadikan ya kita sebagai ya teman, naam, sebagai orang-orang yang dicintai karena kita mendukung dan bersepakat dengan mereka. Akan tetapi ya ini sudah terbantah bahwasanya justru datangnya kalian ke kuburan-kuburan itu dan tempat-tempat yang kalian keramatkan ya meminta syafaat, maka itu adalah ya bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sama persis, tidak ada bedanya. Ya karena kaum musyrikin jahiliyah juga mengetahui bahwasanya pencipta langit bumi hanyalah Allah. Ya kalau kalian mengatakan bahwasanya ya orang mati ini juga memang bukan dia menciptakan langit dan bumi, tapi kami hanya jadikan perantara, maka itu juga ucapannya orang-orang jahiliyah terdahulu yang diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian bagian yang ketiga ini, semoga bermanfaat dan bisa kita memahaminya. Ya, walhamdulillahirabbil alamin.